Jumitan kuliah di Washington, kalau malam main ke Las Vegas. Jumitan ayo mempesona sampai ngelewatin Christina Aguilera. Jumitan apa comeback, jangan lama-lama ya di Amerika. Kutunggu kali berdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, merdeka. Tetap merdeka. Jumitan, Jumitan. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Sarah. Jumitan Edan.